problem. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا فِي صَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ayat Quran itu terdengar di tanah yang Quran. Min ahli Makkah tertanding ahli Makkah. Iku sanad tadrij. Iku bakal uji atau bakal nonton. Ijen itu nonton. Jadi uji dengan arah itu nonton. Enton belum mengalamin. Naku belum terdengar ngalap sopo enton belum mengalamin. Apalilah hari itu. Minahai tulah yang alam menantangin sekiranya orang ngerti sopo ahli muka. Wa umli lagu ilam ngegeri tengkat waktu insun. Wa ngegeri ke nopong ini. Nyerantai no insun terus di rumah nanti nopong. Ngegeri waktu insun lagu lah yang sampai maka. Hai umat dulu. Jadi ngegeri waktu insun lu dengan di maka. Utawa amhilu kum sami. Ketasih panggil sami. Umat dulu misali amhilu. Inna kaiti tak temune rekod kaya dikutun di kemati dan buku wate saksi itu yang kecewa. Lalu kau urai token tolak atau urai token nopo ibendung nopo kei. Awalan yang tak perkara nopo aku bermikir sopo kafir muka. Saya lalu mongko ngerti sopo kafir muka. Ma biso tibi. Orang itu tetap ingin kandanya kafir muka. Rupanya Muhammad bin Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu menjinak dan sangking wong yang kerasukan jin, kerasukan penyakit ikan. Juga menjinak penyakit ikan. Ini dua orang yang Muhammad yang wabah dengan orang yang Muhammad. Iku ilana jirun kecuali dat yang meringat wong yang meringat mungkin yang tidak jelas. Bagi itu tinggal menjelaskan jelas fungsi oleh milik memiliki peringatan. Awalan yang dulu nonton aku berminat di sebuah kafir muka, tapi kira-kira orang kafir lima ratus sama lagi dalam kerajaan ini kira-kira langit, mungkin sama lagi. Terkecil kerajaan ini kira-kira langit walau lagi lagi. Wama kola kamu bumi syaitan, wakima kola kamu. Wakima yang dalam perkara kola kamu dengan tanah sok Allah bumi syaitan saking set wujud, set ganti yang wujud. Saya nanti jauh saya tidak tahu lima malam ma pelaku ma rupanya apa saya ini. Fasa itu memegang istilah sebagai kafir maka ini kelawan ini lama pelaku ma ala kudro di soal ini. Yang atasnya kemampuan itu dapat menciptakan sebuah waktu ini yang dihilang ke waktu ini yang ma Allah. Wafi an asa ya pun atau kita rupanya. Wafi anak salah yang dalamnya memakai anak rugi satu lebar itu ada di kuman. Apa ayah kuna yang kau nak buat kita rugi teman-teman pare? Apa ayah kuna yang kau nak kesan kesan keadaan buat kita rugi teman-teman pare? Eko berkesis pare bapa saya di rumah jadi kafir muka setelah jadi tiang kata. Saya mungkin mengkonfirmasi bapa kafir muka dari tiang kata kusaran saya kafir. Saya siru mengkonfirmasi bapa kufar ilang hari maling roh. Paling baju nak belum mikir paling baju mungkin sebagai kepanjangan sopo wang kafe di lima. Tapi hari hati tinggal sedikit ni. Maka pelan dina hati dina pembicaraan atau aturan kerja usaha sekurang si kurang ini sekurang ini lima sopo. Maju dina lah mesti sampai wang itu punya tak nato Allah. Kalau dia mengarah nanti mungkin lagi mau cinta kita kira. Layar jauh bumi itu yang dijamu. Wajar gunang membantu top awal bumi kufar biliar di bandung. Wajar gunung wajar makrof itu merdani Eropa. Istinapan peronol kantor ke istinap. Wajar milan kawat terjadi. Tiba dan wajar gunang di wajar gunung. Aspan peronol dan atap no alam hal lima yang ada di mahal yang berkorok dan terpadu. Awal membantu orang kafir di kubia ini dalam kesesat saat ada orang kafir. Yang menggunakan hal ini sendiri untuk kufar. Ia tahu kerjanya itu lebih sebab kufar tak ajaran krono sinu. Ia selalu nak anta, mesti dia berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau dianggap sesuatu yang langka. Amron hori itu nombor bilang. Itu kalau untuk para nabi disebut mujizat, untuk para wali disebut karomah atau keramat. Terus untuk orang mukmin disebut ma'unah. Terus untuk orang kafir disebut nombor istidrak. Istidrak itu satu bentuk nikmat yang sesaat, tapi sesaat yang menipu. Itu istidrak. Sesaat yang menipu itu bisa bentuknya materi atau pemikiran. Materi itu misalnya begini, Abu Jahal juga, Abu Lahab juga, Abu Sufyan juga. Sementara Nabi Muhammad yang mengklaim, yang mendakwahkan diri sebagai Nabi, wis melarat, tertindas, terlontar. Ini cerita periode Makiyah, periode apa? Dengan dua fakta yang apa beda jauh ini. Kemudian cara berpikir Abu Jahal Abu Lahab. Aku itu nahnu aksaru amwal wa olah wa manahnu bimu'ad. Mat, kita-kita itu berhak untuk rindani Allah. Buktinya aku uripku makmur. Uripku terhormat. Berarti kita yang kekasih Allah, merkeciri utama kekasih itu dirumati kekasih. Lah aku ada dirumat pengenak. Mungkin makannya kami. Itu jenis istidrak. Satu pola kenikmatan yaitu kemapanan sosial, kemapanan ekonomi. Kemudian ini dipakai perangkat untuk ngamati bahwa itu bukti diri dani pengen. Sing lagi kere terluntar-luntar bukti rasu rusi. Keadaan ini yang menipu. Menipu Abu Jahal TS sehingga tidak ngaku kebenaran Muhammad. Nah Muhammad itu benar, mesti ini mulai terang menipu. Nah Muhammad kekasih Allah, mesti ini mulai terang orang. Itu jenis sangat statik di bumi saya tulah yang lama. Wa umli lagu itu hanya sesaat, nanti rubah. Jadi wah setelah 10 tahun periode Makiyah ada periode Madaniyah, di mana keadaan berubah berbalik. Tahu sih periode 40 nabo maka. Jadi ini tu jenis istidrak. Jadi wah istidrak itu bisa materi, bisa pemikiran. Lah yang paling repot itu kalau istidrak juga membingkai umat Islam karena model pemikiran tadi. Ya model apa? Pemikiran. Jadi misalnya kita sekedar ya kayak alumni pondok dan semuri tema apa terus juga cari nama. Terus juga ada terus nalu tak cari alumni apa? Tidak nama. Ini saat itu, wes kira di komentari. Padahal yang juga jualan duit coba, jualan duit proposal, siapa yang juga? Mau duit apa itu? Tuh. Apal itu, yang tapi itu, yang toko salam itu. Berarti kan sama apa? Tuh. Ini pun memang masalah itu ya. Nah, ukuran begitu itu memang semenjak dulu mas. Sebab itu di Quran diulang-ulang. Setiap kali orang kafir dikatakan sesat, mesti jawabnya nahnu aktsaru amwalan wa mal. Kita-kita ini kan hartanya banyak. Kita-kita ini anak turunnya juga makmur-makmur. Berarti kita yang diridai Allah. Bukan Muhammad yang untuk menghidupi diri sendiri saja susah. Kalau dia kekasih Allah, mestinya tidak dibiarkan terlalu. Karena tidak mungkin al-hadis yu'adibu hadibah. Nah, pola itu berkelanjutan. Termasuk pola ini pemikiran. Ya kan, nanti akhirnya diwarisi enggak dari pemikiran. Makanya ulama itu diwarisi enggak. Enggak omongan rak bener. Belum rak bener, enggak ngerti wong tengah. Wong ngomong sini, itu diwaris dari sini. Jadi nanti diwarisi pemikiran. Ini adalah wong. Jadi, nah, mereka nganggup panjang kekasih pemikiran. Jadi kan mati. Fataman lalu mau tak, dipuntung nopo. Paham ya? Pakaman kalau mau tak ikutin sosis itu dulu dipakai untuk polemik. Be wong kafe kafe Mekah, be wong yang nak pancen gue ngeklaim kekasih Allah. Lah gue ngerti nak kekasih Allah ketemu pangeran alis mati. Yo gue nak apa mati? Pakaman kalau mau tak ikutin nopo. Paham? Malah ada jenis surat Jumat di terangno. Uang-uang yang di itu ngeklaim sebagai kekasih Allah. Nak panjang mereka meyakini kekasih Allah, mestinya enggak takut kematian. Mereka dengan kematian berarti lebih cepat ketemu. Uang seneng Allah kok lebih. Nanti dari Quran, pertamaan nawul mau dari tuntum. Akhirnya kan Nabi diwaris pengeran, bisa itu uang Yahudi, uang kafir makanan. Karena panjang kue seneng pengeran, kue seneng yang mati. Ibu lewala ya taman nawul guna. Mereka adalah orang-orang yang paling tidak siap. Nah, itu kan paradok dari seneng pengeran. Tapi orang siap ketemu uang yang diseneng gitu. Baru-baru dia tak kemah. Nanti yang terkenal dengan apa sih tempat di Yahudi. Jadi itu sendiri pas kekuen. Artinya murid sedang mengira apa sih tempat yang terasa di kutub privasi, orang tanahnya. Dan itu tetap gue ya. Itu keren. Gue bener gue rapai keren. Jadi gue rapai bener gue salah. Itu lah kok. Artinya itu pas kekuen. Karena dia sudah senang juga, dia jangan sampai apa? Kalau istilah Quran ngelajain noya begitu. Kalau kamu tenang Tuhan ya pataman aku apa? Ya suka awalnya pola ini begitu terus. Semenjak dulu kalau sudah pola ini tentang samawi, ini kira orang tenang. Semenjak dulu kalau sudah pola ini menduga kehendak langit, sendiri dari Allah Subhanahu, itu mesti melebarkan institusi agama atau sarana-sarana. Dan sarana agama itu digunakan itu untuk menjawab keraguan tentang yang digerdaki langit supaya mengenai pulau Trikong, itu pulau itu mulai balik mati. Saya itu termasuk ulama yang tidak fanatik haji. Memang haji itu wajib bagi yang mana. Tapi sebetulnya yang lebih wajib adalah kita berpikir secara waras. Ini cara berpikir tentang Tuhan itu waras, ma'rifat Tuhan. Sebab dulu kader sebagai institusi agama paling sakral. Itu dulu yang wajahnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Sehingga saat mereka mulai ragu, yang benar kita apa Muhammad, ini Abu Jahal itu niat ta'al lalu di asari kabar. Jadi kiswai kabar itu bisa kelihatan juga Abu Jahal. Corotan ini bisa sumpah pocong. Wa ikhkau wa umma ingkana hada wa haqqa mi'in jika fa'amfir alina bijaru tamdan sama alusina bi'adabi. Ya Allah, kula bersaksi demi kabar ini. Kula apa Muhammad yang benar? Kiri utama yang salah, ini itu diudari waktu saking langit. Faham fir'alih nabi darotam, nampak yang kula yang salah. Kula siap dihujani batu dari langit. Alisi nabi adabin, itu jenengan sesok. Jadi, jentel kan nabi jahat. Dia punya keraguan langit, dia berani menantang langit. Sampai ayat wamaka nabo di azizahum bahanda nabo. Sehingga kabar itu semenjak dulu dipakai. Ya tadi institusi agama yang kemudian cara berkomunikasi dengan Tuhan lewat kabar. Jadi ini bukan dengan Nabi Muhammad siang, jadi ini buat bicara sebulan dan sebagainya. Ini juga termasuk istiqomah. Karena mereka menguasai kabar, kemudian mereka merasa benar sendiri. Sampai akhirnya nanya Muhammad, nanya Ali. Mas Ali, dari siapa kau yang benar? Ciri utama yang benar kan para kagam. Kau yang ditetir atau kau tak ter. Enggak ada oleh pembeli Medina, oleh pembeli jalan-jalan. Dan akhirnya Medina itu itikam yang dikira, Pak. Sampai akhirnya nanya turun, Aja'al kunci kau ya talhaji wa ibarat al-masjidil haram. Kaman amanah bilaih wa jamil asri wa jahadari. Sabdilillah, layak tahu na'im. Apa mereka mengira kalau di rumah Ka'bah, rumah mau haji, kemudian mereka lebih berhormat dibanding orang-orang yang melakukan iman, tidak bisa di lain tahu naik ke Allah. Enggak, mereka tetap beda kelak. Orang yang iman dan tidak jauh, agama muda kesehatan, tidak, lebih berhormat. Karena itu tadi. Jadi semenjak dulu Ka'bah itu sebagai kiblatnya orang Islam, tapi dulu mengalami mata-mata kegelapan, yaitu dipakai apa kontrak-kontrak samawi oleh orang-orang yang tidak benar. Sama di luar tengah kebiri itu yang membuat kalau warma tingkah ada dari wal hakom dan jika paham tidak alih nabi jawab tak benar sama alih ini nabi ada tim Barang Abu Jahal bersumpah serapah ngomong siap di TikTok mereka. Jibril tetap urip makmur. Wah, ini malah krisis. Berarti benar mas, nanti saya siap aku rakan hutan waktu ke langit. Ya rakan aja. Sementara aku terhutang. Makanya nanti ya semua susah. Sobat, waduh, gak kurang. Ya sebenarnya orang ini. Orang nanti pada jadi juga begitu. Pada masanya dalam TikTok itu lah. Utawa tengi lorah jadi tengi lorah kalau pelamaran lorah itu tapi kan si moto si kurang tengi lorah gua kalah tuh buatan muloro kayak gua enggak padahal jadi kalau tengi lorah berkor pelamaran bukan berkor salama mah tapi konten adu kekuatan kan terus dikira demikian kan jadi dia bicara cara mencari kebenaran tuh begitu makanya nanti susah. Akhirnya wala-wali zaman dan perang Badar niku Abu Jahal mati. Ya Abu Jahal itu mati. Ketika Abu Jahal mati ini terus wonten hadis intas tasbihu faqad ja'akum wa in tantahu fallahu khairul lakum wa in ta'udu napa. Jika kamu mencari siapa yang benar, maka bukti kebenaran itu telah datang. Intas tasbihu itu artinya jika kamu mencari kebenaran dan yang benar itu siapa? Sekarang kebenaran telah datang. Artinya sekarang Abu Jahal mati secara hina, itu mati di dunia. Berarti sekarang kelihatan sekali kalau Abu Jahal yang salah. Nyatanya dia ada di dunia itu. Dia mati, mati secara hina. Semenjak itu, institusi yang pakai mubah alam ini. Yang habis itu, habis di situ, yang pakai alam itu. Itu bersama kerja itu. Itu terus dipakai mulai Nabi sampai sahabat sampai dari umat dulu nggak bisa bangun kok. Di kalau sejarah ini kan dulu itu untuk menentukan kebenaran samawi. Kalau di toko wayangan Abu Bedir Jayaan itu memang pakai ukuran toko yang cepat mati, toko yang cepat kena cek. Ya, toko yang cepat mati, toko yang cepat kena nopo. Dan itu yang disebut negara Quran ini mubah. Adu kekuatan, adu kesaktian. Cuma Mubahala ini menurut saya, ketika periodenya Nabi selesai, menurut pulau itu sudah tidak perlu diteruskan. Karena kita-kita ini banyak hijab, sehingga apapun asumsi kita itu rawan salah. Ya, apapun asumsi kita rawan apa? Ya itu tadi misalnya, saya ini bukan itu ilmu yang manfaat. Jadi bermondok uribe, saya ini makmur. Terus berkaji, di mobil, terus manfaat. Semula kita terlunta-lunta, jarek lah, melarat gak manfaat. Ya kalau pada ukuran situ kan tak adil. Wes melarat di komentar gak, apa sih buang atau pegatan di busur nih buat? Wes busur pegatan mertua juga di nio-nio masyarakat nio. Wes ngono di komentar je ke ilmu gak? Mantor banget. Itu resiko kalau kebenaran itu juga pakai materi, pakai asumsi-asumsi alam. Dan itu dipakai alam juga dulu, namun aktar amalan, wawamanan lebih muat, kemudian, ini saya menyangkut materi, kemudian sekarang menyangkut pemikiran. Pemikiran itu apa? Misalnya sekarang faktanya Nabi itu hidup di Madinah. Abu Jahal dia urut di Mekah. Terus orang Yahudi urut di Palestina. Ini ruangan tenang. Mereka itu orang Yahudi urut di Palestina dekat Betul Maqdis. Ini pun dari orang Mekah pinter. Muhammad bener-bener. Ciri utama orang bener itu yang para kota suci. Di para mana Abu Jahal dia mengambil Mekah. Berarti para kafir. Muhammad di Medina dok. Nah, yang lalu rapat di mana sih ambil para kafir? Kalau para kabel baru, Abu Jahal itu satu uang paling tidak pertama, itu di mana orang kabel. Bagaimana itu kumpul apa? Abu Jahal di SU itu tak berjalan-jalan, itu dia kabel. Abu Sofyan itu dalam. Tapi sama orang sama lama lah, nanti kasih terkasih, itu orang terkasih kapan, kita lapan. Tapi tidak bisa diukur pakai ukuran itu. Jadi orang yang tidak pernah berdosa, tidak tahu dosa hati. Akhirnya pada ukuran itu, makmur Muhammad itu tetap. Mereka kafir Mekah manggon di Ka'bah, wong Yahudi manggon di Baitul Maqdis. Kalau kafir Mekah diwarani dengan wong Yahudi. Ngene lho. Kan wong kafir Mekah kok. Kowe kok ngaji kita tak pinter-pinter. Aku mek mau kalah bener. Wah, sudah bener gue. Wong kowe di Ka'bah. Di tempat Muhammad atau apa? Sampai turun ayat tentang itu aja alun si kau ya dalam hati wa imarat dalam masjidil haram kaman amana jimlai wa jamil akri wa jayakan apa? Sikap-sikap lah tahu nanya karena para kabar di dua bulan-bulan bukti para pengeran ada kabar yang berarti bukti ada lagi gitu lah sampai anak haji pas sholat masjid haram, rapat kita oleh para pangeran di bawah sini bidungan, di biasa maafkan pangeran di Mekah yono, di Bene yono, di Binti yo. Berapa usah berbuat suwaji, sholat ngorong-ngorong, sebenarnya ini pangeran parah, dengan bidungan itu. Dan pangeran itu berbuat sih, itu waktu ke tempat. Malah kafir, ya ini namun, malah apa? Pangeran juga berempat. Ini biasa maafkan, nangis, ya nangis, banyak berbilangan. Nanti rakyat omongan emang. Lho enggak saya ber, uang sering, pulau itu sering berangkat mau haji. Orang-orang haji ini sering lo bisa tuh. Sampai nak nanti nangis pas haji, mergo khawatir haji ini sampai rasi tombol, itu meriuh. Dan itu udah setuju, apa sampai kalau nangis, khawatir-khawatir sampai rasi tombol. Jangan-jangan sampai nangis kita kira si tompong, gue silahkan telung blok kita, kok rasi tompong. Lalu tolak, Allah, orang bayaran. Kalau tenang dulu, kompet, saya ini pengagum sholat. Jangan ada orang yang uji sholat. Kan gak asil. Ketika gue khawatir kasih muna di tompong nangis, tapi ketika khawatir sholat lagi tompong, gak tompong. Alasannya sholat gratis, kan diber. Kalau nampian takwa betul, harusnya sama-sama bisa nangis. Paham ya? Kuatir tolak nabi tombo itu nangis, kuatir kaji nabi tombo itu hasil, fair. Aku orang populer lah, bisa itu nih. Aku orang betul populer, betul bener. Aku orang berangkat tuh hasil, buat ngomong itu. Berikasi nuang kuat lah, orang tuh tenang. Gue orang enggak kenal lah. Karena ada hasil, kenapa kita tidak pernah nangis di sholat, nangis di baca Quran, nangis di zakat, nangis di poso. Jangan-jangan kuasa kita tidak. Tapi kan kita ambil saja, gue yang gak bayar ya. Coba, kalau haji kenapa ada kabir tidak ada mana sih? Mereka khawatir haji ini biru. Tapi orang awal sholat, biru lah, gak bayar. Kurang ada berbuatnya, betul. Kurang berdua sama protes brand. Kalau ada mana sih, kan? Ya ada mana sih, sholat, mana sih, kan? Lurang betul juga, asyik fair. Mulai kalau sampai digerakkan di satu Quran bahasa solat itu saja ngaca. Memang harus ada kajian solat itu harus lebih serius. Mungkin Quran yang ada yang lewat dari nabi masih kuna di kitab wa akomu solat. Kutu mau tiada kami dalam kitab yo artinya. Yang lebih sering itu iman itu digambingkan solat. Di Quran paling sering Quran digambingkan solat, disandingkan solat. Untuk ma'ukhiya ilaikah benar kitab, ya wakil ini sholat. Walaji na'imah siku nabi kitab, ya wakomus sholat. Kenapa sholat tidak pernah dipelajari secara serius? Rata kita ngisi. Tapi tidak hati ya, di? Tidak ketompo ya, ampun, ampun, salah, ngantuk. Nanti rata di mabir, berber, kan? Tapi kalau itu umur mabir, mungkin Gusti. Nah, haji tidak terlalu berurus juga. Kalau di dalam haji ada sebagai keluarga, saya mau tolak, saya tidak bisa terjuga. Itu dia sih. Kalau haji tidak bisa terjuga, saya tidak bisa terjuga, saya tidak kaji. Jadi nanti, kalau saya mau pulau, saya tidak bisa terjuga, ini hutan ini. Dan saya punya bukti banyak dalam hal ini. Yaitu, ini ngaji-ngaji diri, terutama para tokoh, yang tidak tokoh tidak tahu. Nabi saat bisa di Medina, itu pertama dibangun masjid. Saat Nabi latihan dakwah dan dipercaya orang-orang kalian lola Eropa, itu pertama yang dibangun apa? Masjid. Ini disebut Masjid Kuba. Kemudian sekarang disebut Masjid Nabi. Apa? Saat itu Nabi tentu tidak bisa haji karena Mekah masih dikuasai orang kafir. Juga tidak bisa ke Palestina karena dikuasai orang Yahudi. Tapi Nabi sebagai seorang mukmin sejati, itu kan tidak ada masalah. Aina mataku, yakti bikumu wawu. jaminan. Allah bisa disembah di mana-mana, Allah bisa dipuji di mana. Akhirnya Nabi ya nyaman saja. Sholat di masjid tidak populer, ya nyaman. Masjid saja. Yang terdekat minum air itu lagi masjid Mekah, di masjid Baitul Aqsa. Tapi Nabi nyaman saja sholat di masjid Nabawi. Gue yang berani Mekah, berani gue yang masjid Aqsa, di masjid tetap tiba. Nyaman. Itu menunjukkan betapa geografis itu tidak boleh mempengaruhi. Paham ya? Sama kalau tak tercipta ngomong itu, nak kasih, nak mis, sholat, tak tahu. Itu tidak fair, cara pulau. Cara pulau itu pulau demokratis, tidak ada masalah. Sampai beda pendapat dengan anda, tidak ada masalah. Itu pulau bener, buat sampai anak-anak. Pulau beda mawon, karena saya cukup punya dalil untuk meyakinkan itu. Sama anda tak ada. Aku loh anda jadi, bukan anda apa? Api dah tenang, api dia mesin dapur. Kalau aku mau tak di sini nangis, nangis ya. Baru nak kumpul selat mesin dapur. Ini aku sampai sekitar 8 tahun. Ini aku nabi protes dari sini, saking penengitan mesin. Ya Allah, penduduk Mekah itu punya reputasi jelek sama saya. Itu mereka musir saya. Penduduk itu masuk di Yahudi, bukan cuman itu. Ya Allah, ini dunia Nabi Muhammad. Kenapa Madinah akhirnya yang belum terdaftar sebagai kota suci? Dulu Madinah namanya itu Yathrib. Namanya apa? Nabi akhirnya ngasih nopo kota, dalam akhir. Nabi itu, dunia ini penuh sentimen, artinya penuh dengan sentimen. Kulau sudah dari riwayat yang ini Musnadu Ahmad dan Bukhari dan Muslim. Itu riwayat ini topikan. Ya Allah, sama-sama saya kekasih engkau. Kulau tidak kekasih jenengan. Ibrahim tidak kekasih jenengan. Jika Ibrahim jenengan turuti, iso mensucikan tanah Mekah. Bagaimana Ibrahim pas makin ke Mekah. Terus kemudian mensucikan tanah Mekah. Musa sampai turuti, nganti Baitul Aqsa jadi kota. Saya sebagai dekatin jenengan, saya mohon supaya tempat saya berbeda ini, komunitas baru ini, juga jadikan tempat suci. Dari kekuatan tersebut Mekah repot, Baitul Aqsa repot, Baitul Aqsa repot, Baitul Aqsa repot. Ini pun orang yang dengar Nabi itu penuh sentimen. Allahumma inna qalilaka Ibrahim harma Makkah. Wah, qalilah. Wah Musa kan untuk sahaja nabi tidak terima sama-sama kekasih jenengan turuti sampai pemirsa dituruti wahai kan akhirnya terjadi kota Nabi semenjak dituruti pangeran itu tidak lagi dikatakan Yathrib tapi masih natur proses mesti ubah yang ini tidak mesti ubah ya nggak mari kalau dibujukan lah uang ubah jeneng besok baru setelah nabi besar mesti ubah tahun ini gak global gak internasional sekarang mesti Nabi nah dia jadi apa mesti Nabi ubah. Jadi tahu sederhana, tahu apa? Itu menunjukkan betapa sentimen-sentimen geografis itu tidak penting. Bahkan Nabi Jambak menambah kota Mekin jadi tiga. Yaitu akhirnya ketambahan apa? Mesti. Meskipun Nabi secara keadilan samawi juga adil. Karena Madinah adalah kota suci baru. Karena Madinah adalah kota suci baru, Nabi tetap menghentikan kota suci tertua tetap Mekah. Lain nabi nak dimasukkan masjid itu bisa akeh. Jadi nabi nak mengikutkan pas solat masjid, solatun di masjid dihalda. Kaal di solatin fiduinya. Sival masjid Arab itu terpaksa beri sival masjid. Mereka kaal meninggal, abe nabi itu. Tapi nabi, kue solat masjid itu ini, mereka kalau solat saya buka kaat ni masjid Riau. Atau masjid Riau itu ramai masjid. Jadi ya, mereka kan. Suci hanya alam. Raito akan di suci yang besar. Kalau mana yang ngomong. Akhirnya Nabi pun boleh temui Cina ngantos kita 8 tahun. Kata-kata riwayat kita 8 tahun. Kemudian terjadi satu muka. Ini itu dekati Nabi bagi Bapak. Ya sekitar 4 tahun sebelum 4 atau 2 tahun. Itu kan 4 tahun di masing. Walhasil walawali itu maka ditaklukkan. Tahu saya suruh budi dia, terus periode 1-2 tahun lagi, maka pun ditaklukkan tanpa darah. Terus Nabi haji. Nabi dalam sejarah itu haji sekali. Itu bagai masjid, bagai gerakan sholat. Itu kan briefing sholat, jadi kan briefing haji. Nabi jadi haji. Ketika Nabi haji itu kan asik dengan penduduk Mekah asli ya, karena ketemu misana-misana, ya ketemu keluarga. Ini ruang tenang ketemu keluarga, Nabi aja. Sahabat Ansor yang punya kenangan buruk, punya memori buruk, punya dendam yang kecuma sama orang Mekah yang nanti ngusir kan dia. Ini tuh bisa sentimen. Amar Rasul Fa'ad Drogat Buruk Fatun Fi Ahli Wa'ul Fatun Fi Asyur. Jadi ketika Nabi teng seputar Masjid Haram masih ketemu konco masa lalu, konco zaman jile, konco misalan mituan ketemu putri Nisai Hamzah termasuk Ibnu Hamzah. Nabi kita asik. Jadi sahabat antar berkatani dengan buri. Jadi ni uang macam nasi dan sebuleh ya asik di kampung halaman. Jadi di situ mungkin siram baliknya yang Medina. Mereka di situ sudah kita berkati usir mitangnya. Jadi rukun malah gak lembah. Nah, sahabat antar juga ini. Wah, kembali. Kalau di sini, masuk ni mama kak, masuk di u. Jadi kita buka, terus kita nengi tangga ni, terus mesti ba. Nah, terus Nabi menjadi nak kafir, terus perkenal. Tiga kali Nabi yang sahabat kantor. Kan Nabi bertanya, konfirmasi bertanya. Apa betul kalian mengatakan demikian? Iya ya Rasulullah. Tapi saya mengatakan demikian itu saking cinta kita sama engkau ya Rasulullah. Takut engkau tidak kembali ke Medina. Mekah Medina itu sekitar 450 kilo. Ya jauh kalau kurang Nabi. Jadi terus Nabi secara gentleman kita semua. Tidak. Almas ya mahyam. Aku bisa urut berkodok tulungmu. Gue bisa, oh Mekah mengusir aku. Aku bisa urut berkodok tulungmu. Wal malam mama tukang itu bermati ya Allah. Nah, semenjak itu diputuskan Nabi wafat. Tidak disusahkan di Mekah. Tapi itu di Medina. Terus Bapak Rasul semua. Ya Nabi setelah haji pulang lagi ke Medina. Orang yang menunggu di kaktum, di Medina balik malah. Dan jadi, artinya apa? Nabi lebih menghormati nilai perjuangannya sahabat Ansor, di mana Nabi saat diusir di Mekah, sahabat Ansor adalah garda terdepan yang umat yang di Medina. Nabi mengatakan, Al-Mahya Mahyaku, Wal-Mahmat, aku murid barengku, aku mati ya bareng. Akhirnya Nabi kumpir ke Medina, sampai wafat ke Medina, bisa kena dan akhirnya Madinah menjadi kota suci ketiga. Yaitu selain Nabi yang tak nyuwun kalian Allah supaya jadikan kita suci. Plus jasa si Rasul juga nampak yang mesti. Sebabnya itu cara berikutnya kan nonton ini. Terus bumi paling terbaik itu bumi apa? Ya bumi yang melingkupi jasanya. Jadi pas berikut Nabi. Kemudian dari Mekah dan Madinah. Karena Medina selain disucikan Nabi lewat doa, juga sekarang membawa jasadnya. Nah, itu menunjukkan betapa kesakalan-kesakalan Pak Mawi saya, Ka'bah, Ka'bah, Masjid Aqsa, ya, itu selalu ada masalah-masalah institusi semua agama. Ya, betul agama Islam saja semua agama. Dulu Abu Jahal tawasulnya ya, di Ka'bah, wong Yahudi nanti nanti tawasulnya ya, di Sokro. Tembok rakapan yang diputar Masjid Aqsa. Mereka diberi itu pusing. Wong Mekah meyakini sosok suci. Berbisa yang menyandang suruh Nabi Muhammad. Wong Yahudi yang dikirim kita ke tembok harapan. Itu ya biayanya tempat. Kemudian terus mulai dulu yang menyandang. Sebab itu Nabi Muhammad punya ajaran. Yang penting cara berpikir tentang Allah itu benar. Makanya ajarannya Nabi itu melampaui batas-batas geografis. Kayak marah caranya yang mengejar aspek. Subhanallah bihamdi ada dapat jiwa di dalam siwa di dalam arsiwa di dalam kanan. Nabi mengajarkan Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Jadi tidak ada fanatik tempat. Karena tempat takut, tapi sholat mungkin haram kan lebih abdul. Ya itu mesti ya. Kayak, ya itu kan profesional saja. Ya itu tadi. Sholat di masjid haram itu kalau di sholatin, siwa itu. Tentu karena di situ tidak para nabi, ya kalau di sholatin, siwa itu. Tapi itu kalau sholat kamu benar, kalau sholat kamu salah ya malah enggak. Malah menotori di situ kok. Soalnya zaman Nabi Jahal tuh. Gue tuh ingat gitu kan. Mungkin ini kedengaran ekstrim. Tapi itu, ini benar. Faham ya? baru kali ini terjadi kota suci seperti ini. Prosesnya panjang. Jadi kami nabi juga mengira, ya Allah, bagaimana kali juga Ibrahim dengan turuti bisa mensucikan kota Mekah. Saya sebagai kekasih jenengan yang turuti pulau Nibor, Medina yang menolong pulau, penduduk Medina yang membantu pulau, dia berdasarkan kita, kita berdasarkan kota Mekah. Ini pulau Tano. Sudah, kayaknya Nabi di Medina. Kalau Mekah yang mulai bisa, itu berdasar penduduk. Walau Nabi itu juga di Medina, tidak ada pasti Mekah. Penduduk Mekah yang bisa melalui Musir kan terjadi Islam. Yang turun Nabi di Indah ini apa? Buat Islam tenang, buat uang ini mumpung nak ada Muhammad juga itu udah mau orang Medina. Jalur sapi, jalur pedes, pokoknya yuk bagian. Lo ceritanya ini apa sih? Contoh sapi. Buat ini berita tentang. Bon, warna Medina. Dengan sih biru itu. Tiang-tiang Mekah, jalur onto, jalur sapi, jalur pedes itu kan. Sahabat Ansor sing dhisik mati-mati yang bela Nabi mboten di. Wong ngrono tambane mung misalane mung kanca zaman cilik nek kanca dewe-dewe kok dicek iki. Sahabat Ansor kok kan yo kudu turu ora dikek. Tapi ben. Terus ketika ben ganjal ya Rasulullah kenapa demikian? Ini terus nanti kalau nanti apa sore ini sahabat Ansor dikumpulno. Ketika dikasihnya. Ama tarbuna ayat di anak bisa tiwal dari watar jiuna antum di rosu kita. Kuyo orang itu ketika mereka mereka pulang, ya, ketika mereka mereka pulang, gowo untung gowo tak. Watar jiuna antum di rosu kita. Kuyo mulan gowo aku. Kuyo bongbong tengah tapi kuyo bukan gowo tapi. Bongbong tengah untung kuyo bukan gowo untung. Aku tetap tenggine. Kuyo mulan malam boleh kan? Semangat di rosu nabi dari apa? Gue mesti bilang jenengan untuk jenengan nak beri nasihat. Beri masih tuh ya. Gue mesti bilang jenengan. Foto jenengan nak beri nasihat. Akhirnya Wong Mekar besar kecilnya, jom mulai gowo tapi gowo contoh. Wong Medina tetap ke Medina, tapi untuk kandil sampai kandil nanti wang. Akhirnya sejarah ini berulang sampai sekarang. Sampai saat ini, ngomongkan nomor jalan orang. Jadi nak haji, mengurus haji, jadi itu nak haji dalam ini bagi. Mengenai dari orang kawan, musim haji, musim duit, musim kirani, musim haji, musim apa? Musim haji, wangit-wangit, nenggul tajam, ngomongkan pikirani, musim haji, musim musim panik. Kan jadi rasa kaget, jadi itu orang itu yang turunannya di sini, atau anak itu, tapi dia lewat. Ada yang turunnya, gendul-gendul, gimana ini. Kalau ada yang berbeda, dia pikirannya itu. Sementara Madinah, karena penduduknya menghabat antar di Dina Nabi Gaya itu, mereka tidak materialistik. Takut ini yang saya pasti. Tingkat keramahan orang Madinah dengan orang Mekah, si berbeda. Takut, yang saya arahkan, lebih ramah orang Madinah. Akhlak sopan santun ini lebih santun ya. Karena apa? Kenapa Madinah itu punya musal-musal ini kita di Rasulullah? Ini rumah orang. Nabi itu kan tidak sempat bina Mekah. Ini rumah orang. Ini tarik. Nabi itu bukan sempat bina dia. Mekah. Mekah reputasinya Musir dan Dina. Baru Musir dan Dina itu akan lebih. Nanti kamu juga. Nanti. Berarti saat sampai Mekah, satu Mekah itu tidak sempat juga dengan Nabi. Jadi baru satu Mekah, ya Mekah tetap tanpa pemimpin. Paham ya? Baru satu Mekah, Mekah tetap tanpa pemimpin. Mau kanji Nabi, boleh sama Medina. Karena tokoh pertengahannya harus Nabi, Abu Bakar jadi Khalifah yang tetap Medina. Umar jadi Khalifah yang boleh tetap Medina. Artinya tradisi kenabian itu semuanya dipraktekkan di Allah harus takut-takut kita. Lima malik senangannya itu. Semua orang harus senangin Medina di Batu Nuri. Mereka. Karena sampai yang jadi Imam Malik ketika ditanya, Sok, saya benar itu pinter. Ya, Sok, lu ahli Madinah. Lama ya, ukuran akar yang benar. Ya, Mijal, lu ahli Madinah. Fa'ina, Sok, al-Madinah, Sok, lu Rasul. Wa Mijal, lu ahli Madinah, Mijal, lu Rasul. Sehingga semua takaran, semua timbangan, semua ukuran yang ada dalam hati, mesti ukurannya adalah ahlul hadis. Karena hati tidak sempat binatkan muka. Reputasinya memegang dari Nabi Musir, Bapak Timur kan jadi sapi. Paham ya? Sementara reputasinya umat Cina, sebenarnya belum ganti. Sampai di golongan yang diwakil. Sehingga silsilahnya ulama tentang tradisi kenabian itu bersumber dari ahlul hadis. Kayak Imam Ali, semua ada dari Medina. Termasuk Abu Bakar nampak nampak di Medina, Umar juga di Fahmi. Dan lama terus, berarti penduduk Mekah kacau lagi. Ini ramah sampai Nabi Danun. Masih suci aku tahan, tahan. Penduduknya ya kayak kue-kue, karena suci ada semua orang. Sehingga sampai dia menjadi tahu. Kenapa ada sisi ada di Mekah itu beda dengan di Medina. Karena Mekah mengalami keterputusan sudah. Ini kok Nabi buatan sempat minat yang Mekah. Paham ya, gara-gara Nabi buatan sempat minat yang di Mekah. Jadi Nabi total untuk kemudina, bina orang Madinah. Sampai Nabi mengatakan Allahumma barik fi mudihah wa thoriha. Ya Allah, transaksinya orang Madinah dengan berkah. Tanah Madinah dengan berkah. Sampai Nabi mengatakan Allah Madinah. Umpama iman itu goyang yang tinggi. Yang paling nyelamat no iman adalah iman itu ahli. Masih. Sebab itu ketika Imam Malik ditanya, hukum ini disebutkan, tanyakan orang Madinah. Semenjak itu lama, bikin barometer semua hukum pakai ahlul apa? Madinah. Tanya, misalnya tak keran, misalnya gelas. Gelasnya orang Mekah sama gelasnya orang Madinah. Ini yang dipakai ukuran dalam Islam, misalnya satu mut yang itu ahlul Madinah. Satu sok, dia tahu ahlul. Karena Nabi sempat aplikasi keislaman, merakit sampai keislaman, dan menemui Nabi. Mengapa Nabi itu di aplikasi keislaman? Kesuluhan kemantan Nabi atau Islam dikulih jalur berdiri, jalur Nabi. Akhirnya Nabi menafikan. Maksudnya sempat kan, dunia sempat kan, menurut-menurut juga. Jadi sahabat Nabi bilang, Nabi, sirinya nopol, yang diambil dengan kakek ini Nabi menjalur kok aneh. Gue yang ngomong dari Jawa kuat, balik bawa dunia, bawa berdiri, bawa Nabi. Gue balik bawa. Tapi milih aku kok tak bingung dengan saya. Mereka ngomong signal terus kami tadi jadi orang sholat-sholat itu kok berapa kaya milih ganti Nabi tiba-tiba. Lah, ini yang ngomong-ngomong. Ya untuk Nabi, ya untuk Nabi. Tapi sudah ada. Proposal ya untuk dimana ya? Proposal itu dimana ini kalau mereka ngomong. Gila, Nabi. Awalam yang dapat karuma di sosi pijin mijin ini luar banget itu. Dan ini jadi tetes melenot yang Mekah. Wong-wong Mekah ini ngantukkan di Nabi Wajan. Ketika Nabi melakukan dakwah cerita tentang perokok warga dari Wong Mekah dan ke Muhammad Wajan. Padahal mereka punya waktu yang lama, yaitu sekitar 40 tahun lebih. Mereka itu berkawan dengan pemuda yang bernama Muhammad. Ini ruang latihan. Mulanya Quran istilah Nusna jantung Nabi itu seorang mukmin, wong kafir seorang kafir. Tapi Nabi itu diistilah sohidi. Nabi itu teman mereka. Ya, kalau kalian mulai ini. Nabi ya karuan mukmin, tiang Mekah karuan kafir. Tapi istilah Quran tetap sohidi, konco. Mergo ciri Nabi urip teng Medina. Zaman Nabi ciri teng Medina. Zaman bijak juga di Medina. Apa? Ucil Nabi di Mekah. Zaman Nabi sih di Mekah. Mereka mengenal baik sosok yang bernama Muhammad, pemuda yang bernama Muhammad. Bahkan di mata-mata itu mereka mengagumi Muhammad. Juga dianggap Al-Amin, orang yang bisa diper. Kemudian setelah Nabi dakwah berubah Muhammad dan kebedan. Sosok Al-Amin, saya juga kebedan. Mulanya Quran oleh-oleh, awalan ya dapat karumah, bisa dipilih. Lah baru kemarin mereka kagum terhadap Muhammad. Kan baru kemarin mereka muji-muji. Wah, saya ini karena kita waktu itu dia kenapa? Mbok pikir. Kuwi darani edan akhirnya diperang. Mulai kalau nanti cerita perang itu menunjukkan Nabi war. Wong Mekah kan lucu. Darani Muhammad kuwi tapi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan jauh pasukan 3.000 tentara berkuda, gue nyerang. Wah, jadi ini perang. Nak buat berita nopo penerangan tolong aku tentara. Tolong kita mengurus Yesus. Jadi boleh ngaku Muhammad itu cantik. Mana kalau teori-teori film James Bond yang tergali film itu agar tokoh yang cantik, itu kudu didesain musuhnya yang cantik. Karena tokoh kita cantik, namun musuhnya cantik. Kalau teori film kan nonton, kayak tokoh dulu, Spiderman, Bobok, mesti bandingannya ya cantik. Mereka tokoh itu betok cantik, namun musuhnya aku jalan untuk jalan betok paradok. Darahnya Muhammad itu edan. Sementara bikin pasukan yang solid dan kuat, gue ngelawan Muhammad. Berarti keyakinan mereka kan Muhammad itu canggih. Nyatanya mereka menyiapkan pasukan kencang. Lah darah Muhammad itu kan ngomong-ngomong limau krematur. Ngurumah matanya yang edan paling berapa. Ngurumah caranya menyelamatkan diri. Ya darahnya orang edan. Duh, paham ya? Yang edan paling gampang. Keterangan juga pengelipin jalan-jalan. Berarti lah. Lah ngurumah itu paradok. Darah ini mau sama setan, tapi ketika Nabi ini mau kapan, dia mau beberapa ribu nopo. Berarti dia yang dia mau kapan, ngakui kecanggiannya Nabi Muhammad. Dia ngakui Nabi Muhammad, pengundesnya itu gitu. Bukti yang untuk melawan dibutuhkan 3.000. Nah dari awal betul mereka meyakini setan kan? Ya kira mau ngelimo cukup untuk kapan, maka ada yang ngelimitan, mati juga. Makanya justru adanya peperangan itu bentuk penghormatan wong kafir atau pengakuan wong kafir dan Nabi Muhammad wong kami. Bukti yang nanti melibatkan ribuan paham ya? Itu kok mikir, maksudnya kok mikir, wong kafir kok orang mikir. Biasanya darah Muhammad itu tapi diserang di pasukan yang super canggih. Dan darah ini itu ada yang cukup pengumimu lorah itu. Paham ini dari awal yang tak perkaru maka dibikin indua ilanah diri menurut tetapnya Fabi'ah ini hadirin baca huyumnya menanim bakar kiamat ya saluna ka'anita ya saluna mordetaka sopok kufar ka'in siro eh anumah kata terjadi muka anita tapi kami mantap kiamat ayu kiamat ya dikisi kiamat ayana musa yang kapan terjadi nisa ayu mantap musa itu kapan dilepas nonta kita pas nolnya maksudnya terjadi ini. Kul jawab si Rasul Muhammad lagu marin wong agen di lagu muka. In nama ilmu dari Nabi. Semuanya wong kafir muka aneh. Musuh raiman pak kok. Jadi wong kafir muka parah tu. Jadi Nabi Muhammad tu raiman anak Nabi. Tapi nak tahu kiamat kapan Nabi Muhammad? Ini kan jadi diam-diam. Paling Muhammad Nabi tenar. Paling roh kiamat kapan? Jadi orang ini juga. Jadi kok ditakut urusan lah. Bulat, ini bu. Jadi suki waktu yang itu ya bulat kan. Rasa terus. Orang masalah itu tidak masalah ni jalan bertapan. Hati ya seneng tapi bukan masalah. Bukan masalah. Sistemnya dalam bilangan. Lewat dari tahun ini, tapi tetap seneng nanti. Artinya Nabi itu tak diberi ini kalau Nabi berbeda dengan apa? Nabi berolah itu kalau orang kafir bakar di sahabat kan? Ya lalu raka Anissa ditanyi kiamat akhirnya kiamat ditanyi kiamat padahal kita kok ahli muka kun mendapat si Romo Hamad Agumar yang ahli muka di nama akhir muka itu anu sini utai pengetahuan kiamat mata tak kurung kapan orang kiamat ku interok di gona yang tadinya di kiamat lain dari hal waktu hilang, lain dari orang jelas hari kiamat. Yuk, begitu orang jelas hari kiamat di waktu. Mari waktu hari kiamat. Alamu telam di mana sih kang gimana? Sopo ilahu kecuali Allah. Orang orang yang rokok waktu hari kiamat kecuali Allah. Takulah sistem awal di bawah. Takulah akut apa kiamat. Eh, alamat begitu gede. Utau terakhir kebun kiamat sistem awal dengan berokro langit balap di nanti. Ala ahliya nyatasi, ala ahliya nyatasi penduduk sama tanah lihau nida krono tragedi ini kiamat la takti kundilal bakta orang sepokok kiamat kumini surah kakta ilal bakta dan kecuali mendadak pujatan dikerti mendadak ya saluna kata kok siro, takok kepo ngakit kain siro karena kakoyo kaya jenis siro khafiyun, wong sing serius itu yang jawab maksudnya gara-gara nasi sawangan ini siapa nasi takok itu terus. Ayo balikun terkecewa mungkin tanaman situ aling dalam bakwaan dan angin kiamat. kata alim darah sih gue ngerti siro yang waktu ini dia mah kalau nggak mau siro Muhammad inna ma'ayu juga inna mo inna ma'ayu juga ini sini dari pengetahuan dia mah gue inna mo ono yang bertanya buat lagi film ibu jadi nanti walaupun nak karena tapi ini dia ada yang menyesuai pula yang namun orang yang disukuan anak ibarat temennya pengetahuan dia mah gue inna mo ono yang nantinya buat sepanah barang ini kalau terang lebih nyangkut dia mah. Kiamat itu kan yang kita kenal, yang kita bayangkan kan kehancuran langit dan bumi dan semua galaksi, semua tatanan surya. Ini itu yang kita sebut ini ya. Itu kiamat dalam asumsi orang-orang Mekah. Ini orang namanya. Kiamat dalam asumsi orang-orang Mekah itu begitu. Langit hancur, bumi hancur, sistem tatanan surya hancur, sistem galaksi semuanya hancur. Kemudian orang-orang Mekah itu tanya, lah itu kapan mah bumi hancur, awal itu hancur. Lah Nabi punya terminologi, punya istilah. Inna sa'ata qorib, nah jenis kiamat itu parah. Parah ini kemudian menimbulkan satu pertanyaan yang gampang oleh mereka yang sebelumnya ada lima. Dari parah, orang jadi jadi. Dari zaman Nabi Adam, dari bumi, dari suai kiamat. Nabi Ibrahim, dari kiamat, dari parah. Sampai Nabi Muhammad, dari muni. Nyaman yang nanti saya ini orang kiamat. Itu banyak jawaban tentang itu. Sama yang harus berhenti lho, kayak discovery, kayak penemuan para ilmuwan dan semua. Tapi nak berhenti lho, umurnya dinosaurus itu miliaran juta tahun, miliaran tahun. Anak umurnya miliaran tahun, kira-kira 100 juta 4 tahun ini bisa parah. Mereka dibanding umurnya penuh. Jadi, sampai nganggap kiamat itu jauh kan ketika dibanding umur sampai orang-orang tahun. Sampai menaiki orang-orangnya bisa tua. Tapi ketika berdengar mulai gunung di atas tanah sini atau alfa-alfa nolok tanah sini, maka akan kelihatan dekat. Sehingga misteri kiamat, probable yang kata orang karena tengah. Kabeh nabi terpaksa dia dari pengiran patona, termasuk harus omongan sini, omongan tengah, terus omongan tengah. Warung mau kafe ramen tua kok masalah kiamat. Ini gua gak dari wayan tau sih gak, ini gua kasih. Mas kiamat itu pasti kapan? Jadi kita nabi, jadi kita kiamat. Bisa ngomong seorang teman di jauh sini roh pengiran kau agak mutu, sama dia ada roh. Jadi nabi, boleh orang roh kan? Jadi nabi, boleh roh. Sintang orang yang mana? Termasuk saya tidak ilik. Termasuk orang dosa yang lebih tentang orang. Lebih riwayat ini sepuluh tahun. Wong tua, tak ilik, tak abis, itu merah-merah tak kok. Kiamat itu kan. Nabi tak kuat, tidak mengatakan ini, kalau jauh tengah. Saya ikil, sedulur nganti balen, lu kiamat yang terjadi. Saya ikil lo, sedulur nganti balen, gue ini mau. Makro apa yang mau di? Saya ikil balen kita belum tahu kan. Saya ikil sedulur balen, lu kiamat apa? Terjadi. Paham ya? Saya ikil lo sedulur balen, ini gue kiamat kan? Akhirnya, pasti ikil lo, masa kalau tahun kan, masa kalau tahun kan. Lha iya, saya iki lho nanti jemure, orang mati kata itu kiamat ya. Akhirnya kejar terus. Akhirnya Nabi jawab, kiamat itu ya mati. Kiamat itu ya mati. Akhirnya itu menjadi penawaran seorang sufi, seorang ulama, seorang semua orang-orang soleh setelah diwajibin. Nanti kalau guru-guru lho nanti kan, kalau di kiamat itu lho, kiamat itu enak, bareng-bareng. Yang lepas dimati itu diri. Kiamat itu tidak enak, tapi kalau semua-semua tidak ada kancangnya. Gerta-gerta itu tsunami ya, kan? Dan nanti mati, kecet-kecet deh. Ini kuburan apa? Akhirnya Nabi melakukan satu pendekatan. Tapi ada yang di kiamat itu lho. Mungkin itu dirapak lho, mati. Kode-kode itu lebih, kiamat itu di rupanya mati. Semenjak itu, ulama tidak istilah orang kiamat suhro, kiamat suhro. Kiamat suhro adalah kematian per individu. Akhirnya Nabi semenjak itu kan kita kaya kiamat, kiamat itu memang begini. Faham ya? Sehingga semenjak itu ulama meragikan orang rasa lebih kiamat. Kan lebih ngadepi ajale masing. Karena itu malah repot mergo dhewe. Dhewe mergo. Jadi Nabi jawab kan sampai Muhammad ditakuti terus itu. Saya itu orang nanti balik. Kok kiamat terjadi? Waduh grogi. Terus orang malik bentuk pertanyaannya orang sholat. Ini yang kedua orang sholat kita kok. karena ciri agama adalah mengangkat tema kiamat. Ini orang soleh yang tahu. Kalau ini orang soleh, pas Nabi khutbah, orang yang bisa tahu. Ya Muhammad, mantasa, kiamat itu tak. Nabi berkenan Nabi jawab, Nabi Rasulullah khutbah. Di balik mana? Ya Muhammad, mantasa, kiamat itu tak. Sampai tiga. Jadi Nabi jawab, saya tahu kiamat kapan. Dan sebut, percaya mau, mak tersalah. Kita tahu kapan-kapan, persiapan ini. Jadi yang bisa itu enak. Ma'adat tukar kira sholat yang larasian. Kulauan gak enak, sholat di biasa-biasa mawon, kok di biasa-biasa mawon. Walaki ini yukhi dua wa Rasulullah. Tapi ngomong-ngomong Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah. Terus terkenal, nanti ngedikan almar rumah aman. Uang itu kemudian dikirim, kayaknya ngomong yang disen. Jadi sahabat di Bramiran, yang biasa di Bramiran. Saya itu belum pernah Nabi jauh oleh temennya jauh itu dia modal senang nanti kalau ya tidak terganggu artinya untuk lebih suara kau rapi rapi kakek sholat kakek kau modal apa malah dengan saya ini masih populer almarhum aman begitu itu senang orang aktif murah meriah murah apa murah meriah jadi orang perlu takbir sholatin barat siamir tidak perlu foto spesial sholat spesial cukup almarhum. Mana? Semenjak itu menjadi satu mandat, satu metode. Jika pertanyaan tidak perlu dijawab, maka sebaiknya umat diarahkan kepada apa yang lebih maslahat. Jadi nanti pertanyaannya umat kan masa saat kiamat itu kapan? Tapi nanti balik tanya, gue kok tau kata kau lo, simbol bersiap mau? Dengan pertanyaan ini kan lebih membimbing umat supaya persiapan untuk menyongsong kiamat masing-masing, yaitu kematian. Ketimbang menteri kita akan terdidik. Nah, berdidik kiamat kan dinalar kok secara ininya. Bunga putih orang kemauan ini. Mungkin ini sekarang juga berdidik. Bidik di orang tuanya, orang rentanya, orang rusaknya. Dan itu kan dingin, tapi itu capek, ya hancur, hancur. Jadi kan terlalu, terus bapak lu lho, terus saya gimana? Nanti lho. Ya, orang pula untuk capek. Jadi cara mengatakan, kiamat itu terjadi. Mereka bumi raya kiamat itu cadang ini. Sekali di juga ya. Tapi sama. Sama seperti teori orang sekarang. Pakar-pakar sekarang takut menggunakan BBM. Karena itu termasuk sumber alam yang tidak terbarui. Makanya disuruh pakai biodiesel, biobakan. Karena terbaru, terbarukan. Kalau pakai biodiesel kan terbarukan. Kalian ambil jarak kelompok sawit. Kalau pesawat kita bertandur di anak dari sepuluh dari rongatus dari rongeu dari puluhan ribu kan artinya terbarukan bahkan bisa diper banyak. Sementara BBM tidak bisa diper. Nah bumi jenisnya kalau BBM kayak itu diproduksi ulang. Kamarnya rawat cukup. Mati kok juga dari tempat berapa mati. Ada dari kumpulan nanti kan, uang pasti kiamat tu pilih tu, kiamat tu uang nak kan? Barang apa? Jadi enak. Semasa ini kiamat itu, mengkumpulan juga, sebagai tujuh juga, keluar apa? Kau kiamat itu apa? Makanya Nabi melatih orang mukmin supaya jangan berpikir kapan kamu mati, kapan kiamat, tapi berpikir apa yang kamu persiapkan. Uang keluar apa? Kula amliku linafsi, kul mudhafa siro Muhammad la amliku ramidikin penti nafsi marim kawakil ini untuk nafaan yang bermanfaat. Ajli buhu, kang iso narik nisun buhin nafaan. Wala dorlanan, sing son orang miliki yang kemadorban. Asfa'u, kang iso nolak nisun buhin nafaan. ilama sawah ilama dari perkara saya yang bertanya kepada Allah. Walau kuntu ahlamul ghaib lastakfartu minal ghaib. Walau kuntu umpama tak temne ingsun iku ahlam iku ngerti apa ingsun al ghaib ing barang kok. Masih kita perkara gue bahkan kok itu apa makan sambil itu lantas satu nanti. Jadi ini makan saya itu nanti di sini kasihan. Wama masanya itu, wama masanya lalu aku boleh itu apa suhu apa kalian. Di pakai sambil kepikiran gue beri iya, saya ada kepikiran. Lihat rosi krono kaca kan itu nanti sambil itu langsung. Pristina bimador di kelawan mencuri kemandor. In ana illa nadiru wa basiru di kaum ini. In ana orang hotel yang sering dilalui diri, kecuali wong sing meringat mungkin dari pelan promo. Jadi tak pilihnya ke si biro ke rumah itu. Wabah si rona wong sing ngeke ikut guna kerja nanti pelan suarga, di kaum yang ketika kaum ini nur akan berkiman sopoh kaum. Buat si Allah wa ala dinas melakukan kamu ciptakan sopoh lagi kumis siro kasih, minas fil wakil jatin, saking awak kita, atau jenis kita, agama kita. Jadi gue terserah teman-teman ini, sopoh jenis kita, si awak kita. Wajalan menciptakan sokok Allah kalau kau tersinggali sokok Allah menghiasan ping nasib wakil dan ping sewa sehari pasangannya nasib wakil rumahnya kawak Allah lihat kuna ilai supaya merasa tenang merasa nyaman sokok Adam ilai yang baik Allah wajak lapar dan merasa ulfam mawat jatah wakil warok ma ulfam merasa asik sokok Adam baik Allah balap mata usaha mengusman sani ngumpuli sokok Adam baik Allah jamaah ada kisih ngumpuli sokok Adam baik Allah. Hamalan semua hamil sopo hawa, hamilan kelawan hamilan sopi panjang ringan. Dua unfak, ite upomani. Ya, terus nanti di rombulan sampai 4 bulan. Hamalan semua itu lima dan masih itu berjalan sopo hawa, di kelawan hamilan sopi. Ini dari ketika itu rumah ke sopo hawa, wajah dan ini jadi teko dan kepentingan itu yang baru. Itu pasti karena ringan yang hamil. Selama sekolah semua teman sana, berat apa ikilah merasa berat sopo hawa. Aika piro sikti sopa alwala tu anak ibad ni enam nopun biru watangin hawa. Wa asfakohan kuatir sopa asam ayakun ento ono po anu sedimatan jadi kewam. Ka awa po mongko jumlah sopa asam an hawa awa kain opo krok ke rumah ya pengirani asam an hawa. Lain nate tanah sini alam mengari ibad di dengan naik kita wala dengan solihan ikan soleh sawi yang segera seingkan sempurna. Lanakun lanak sini alam kita wala syakir binas dengan naik mungkin syukur kabar. Bisa semuanya diri, selama sebab menggunakan anak yang arahnya Abdel Khair, Abdel Khair. Kaulannya Khair, kaulannya. Ini Iblis ini yang suatu Khair. Jadi Abdel Khair ini yang mempengaruhi kaulannya Iblis. Tahu Allah yang baru ini, jadi itu. Nah ini kalau ngaji benar, ini Quran itu banyak fakta. Setan itu pintar, caranya yang tinggi dari supaya orang musyrik. Mengenai kadang ini benar umat lagi. Kue nak bujuk mateng tua, ni kau rasa sih diterawang. Kau anak tua di tangan lu rasa sempurna, tapi kiri jinpe dah lahir dengan berbagai kekacatan-kekacatan fisik. Lah omong nak panik tu kan nasional. Boleh mulai zaman ibu kita Hawa, omong nak panik buat generasi. Jadi pas Hawa tu hamil, kue dia tu beri setan. Kau coba ni, ada Hawa setan, kau coba ni keluar. Setan itu pinter. Nak wong normal, ni bukan pikiran orang. Tapi nak wong tertekan secara psikologis, pikirannya tegak. Wah, setan pinter. Minum di TV. Woi, sampai tu ayam ayam baik tu yang mungkin bilangan. Kalau nak ambil di batang luar, tu yang berapa? Ambil wahannya. Kau soal lah, nak buat asyik tak bagus. Wah, mesti. Wah, orang jualan. Ini jenis bahan pakok ayah pun ada di mana. Jadi ini saya terima kasih. Jadi betina setan nero hawa dan supaya bayangnya kekhawatiran yang berlebih berlebihan. Wahir kan panik. Mereka wahir bulus, mereka wahir rasu, mereka wahir kuat kuat. Wahir panik. Tapi ini supaya mesti ada yang menurut orang. Wahir setan, yang lain tak habis. Akhirnya akhirnya setan duwe kesempatan. Baru wis panik kan takok. Lah terus piye supaya mesti lari menungso. Ngono ngene ben kebu pikir-pikir aku nak lari menungso tidak ada apel lagi. Aku punya kayak ikon saya pikir saya pikir kan aku. Jadi tidak ada apa? Lah semenjak Nabi Adam karena pernah mengalami demikian sehingga Allah sampai sekarang uang nak mateng tuh, itu rawong pincang yang ambil ambil jagung bayi lebih pincang, rawong pincang yang ambil ambil jagung bayi lebih anai, sampai uang tuh masih mata ini wah pasir anai penceng, masih nembak tekek juga pasir anai koyok, semua kan kita kehamilan. Sebetulnya dari sisi kekhawatiran normal, jadi uang tuh khawatir dari kondisinya. Tapi kemudian setan pinter. Dalam keadaan orang terpesan ini kemudian dimasukkan unsur kemusyrikan. Ya, akhirnya ada kon gawe sesaji, ada kon aturan-aturan yang buatan Islam. Zaman nenek moyang kita mungkin kon legano yang muter wis gede. Paham ya? Nah, amit buat hidup nyawet. Kon apa amit bah, amit. Orang di sekolah waktu gede. Walhasil kemudian pada kondisi tertekan ini setan bisa ngekei kemasukan unsur kemusyrikan. Ini ku supaya melakukan investasi, melakukan macam. Nah, sehingga secara psikologi manusia pasti begitu. Mengulang menanggungan di sana kan daerah pulau, di daerah-daerah bangun sewa tenaga kabel tua di gunung, gunungan tiga bermakna. Ini jadi jangan. Lah terus wanita itu pinter, karena kejiwaan ibu pasti demikian supaya mantap dia anak, no, kabel mitom. Mitom itu sebenarnya bukan ada desa. Ada modifikasi wali somo karena orang pasti terkesan saat-saat yang lainnya pasti apa? Terkesan daripada dengan rumus-rumus sesaten atau rumus-rumus Islam itu juga ikan dungo penawakan yang berkumpung mereka lebih bunyi ada yang ditunggu kan siper terkesan secara psikologi dan terkesan itu oleh gawe rumus terdolnya sesaten terdolnya barang-barang ini daripada mono atau tetap mau acara, tapi ya itu sama acara mitoni dan bisa saya bisa awak nanti ngelakoni sesuatu yang berbau diri gara-gara di teror sih ya, ini bahas pako ayah pun ada di mana mau kamu laku sih om buyan, bukti sore, sembuh hamil, tidak tahu itu setan sembuh kandung, hati, berdua berdua grup, apa? Iya, supaya rasa di berdua dan dalam waktu hari kalau pada barang ini kawannya ini mungkin sering hari. Apa kita ke pare? Karena saya tema aku loh jadi karakter. Wah, tenang, suara lagi rupanya itu tentang kolor. Persetku tes prendo. Sudah waktu hari tenang, benar. Allah. Kendaraan dan pengiran teman tersinggung. Palama asalma tolihan ja'alahu syuraka lima. Coba cek, lu tiga kali anak merupa anak musuh itu aku rasetan kok malah berbeda kok abdel akhirnya Nabi Adam nuangis lagi kusti sepulan akhirnya Allah yang tersinggung sehingga cek no anakmu menusuh itu aku yang ngeran tenang kok rasetan sehingga itu aku sih malah buat rasetan Allah ini akhirnya pekebenan ngeran tenang persis. Iku menunjukkan bahwa setan selalu masuk pada seseorang yang dalam kondisi terkena. Ya contoh lah, siapa ya? Sampaian di kuburan. Foto-foto di kuburan dewean? Iya, sampaian di kuburan dewean. Ini tidak sama rakan. Yang kota kena duit orang juga. Utang orang duit. Baru nyewate, baru robot di samping di kuburan dewean. Ya biasa kan, dia mesti di sini. Tapi nak utang jatuh tempo, dua orang ini sesok di padamu ada rasa kembali ke Allah cara berpikir mesti beda foto-foto orangnya sama sama awal caranya menjaga iman itu harus dengan tingkat rasional itu gue yang memandu duit orang-orang bagian hutan, orang-orang bagian jatuh dari itu terus gue yang kuburan yang sama misalnya yang kecil lagu itu dan yang kuburan dari Joko ya dia sama warna tinggi dari Jokowi, wah, ini kayak aneh lah. Saya terus dari gue, tentang jatuh tempo di gue. Gue nanti aku lagi tentang Bapak Hati, gue. Dan apa pentingnya udah di sini? Kalau sultana, kan di hukum di sini? Kalau orang di sini. Baru mau ketemu uang edan, bulan datang pikiran itu bagus gitu ya, mau sebut di sana, kali pasti gue sirai itu pakai itu, baru nanti itu peralatan yang kurang tadi ya. Dan yang kakak untuk ketakan apa itu merah, mantel harus kok, kenapa mantel harus kok? Tentang itu jadi orang pun kira-kira. Wes marah, kere, dihukum sirai, tidak bisa pengen. Coba kalau sampai sama-sama ke kuburan itu, jamnya sama tapi ini ngomong habis juga. Bar nyate, menurutnya kuburan di belakangnya. Akhirnya orang-orang ngalami trauma-trauma sampai ngomong tadi. Nah, setan itu paling pinter. Setan itu hanya masuk pada orang yang tertekan. Mulai kalau teori-teori ini, kiai-kiai itu kan nambahnya orang kecinan. Jin pun bisa masuk, ini orang sumpah, atau orang di. Ya kayak cinta bibi-bibi. Setan itu bikin untuk konsawa, diteror secara psikologi. Ya mau kamu laku, dia dan anak mila, dia rasi upah mencong. Soalnya upah kelihatan. Gue tidak dikonok, setelah kamu pusing. Iya, karena saya itu punya lahir kristal. Atau kakak kok saya, setan untuk peruang. Ini kata saya, gue lahir lahir. Terus upah mencong, jindak nafas lagi. Padahal lagi ada yang mencong, ya upah apa? Pak Rupa menutup, sama-sama prestasinya dengan kekesan. Nah, ini disuruti jadi apel. Nah, tinggal menutup, terus ini. Pengenang lain simpromen. Ini jenis pala ma'at dan ma'atolikan. Ja'ala lalu syuruh ka'ati ma'atwa. Walau yang tadi lalu rata itu, Pak Ayah, kita yang tolong sebuah anak itu, dan itu kamu lalu ilang, ilang, kecuali. Walau yang tadi lalu rata itu, walau yang tadi syuruh ini, Wali salam orang lagi peristiwa di serokin dengan musikan tujuh jam dalam masalah tujuh jam ini masih ada merawat masuknya ada dan juga sifat itu. Warwala kita sosok sang roh anin nabi sosok roh anin rasulullah. Lama warat dan teman saling lagi sosok awal apa? Tofa mongko mubuni orang marah dia kan awal sosok itu tujuh. Jadi pas apa dia anak pas dia anak itu berona. Wakana lan orang itu lain isu kurawe pada kedua awak semua asunan. Dan dulu ni ada anak muda. Dan ada orang muda mati jadi Abdul Rahman. Jadi, dan sekarang masih terbang. Kemarin dia bersiar Abdul lagi mulai pak. Muara dia Abdul Abdul Rahman ya pak. Jadi kami bisa berakar pak. Lepas bertekan. Betul, tidak nak berlari terus. Gara-gara di intimidasi itu kan secara psikologi dia kan wah, mana mau dari dari dukun, oh anak-anak lo sebenarnya lo kita ingin dari balik gua, anak-anak lo jangan lo mau kayu ini, kan begitu. Daripada orang tertekan secara tidak Islami, kemudian wali somo, iwe sama lo ngomong monomi toni apa. Daripada nanti tertekan atau malah menjadi jalan yang lain, rawan mana tidak Islam. Karena mana dalam keadaan tertekan, mau kasih tuan juga ada yang jawab. Tertekan paling gampang. Paling gampang dimasuki apa ajaran-ajaran bisa. Kalau hal itu orang lain itu aku nggak bikin kita nggak sombong. Pada saat itu nalar warga kota pasang lalu mulai mengakai ini api di mana ini bahasa nasron yang pertama. Walau sudah melan orang ngawak diwe nyewa ngakai yang suruh lai sombong di sebuah ngak. Iman iya kelawan di kanan di sini. Iman sami mengaruh jangan ngak nol sombongan di sini kanan di sini sebuah ngak. Minta diri sang ngecah awi di kota saya ini kan. Jadi berlalu sesat punya kepengiran di iya. Mungkin itu rakyat lalu ngawak di. Wali sifat mulai sifat mulai sifat mulai sifat mulai sifat mulai sifat mulai sifat mulai sifat mulai sifat mulai sifat mulai sifat mulai gua ingin aku lamun nyelok-nyelok siram dengan anak-anak dan tidak lain petunjuk layak tak dukung bahwa kebanyakan sopah nampu menjelok apel kita secara sikit layak tak dukung atau layak dihukum tawak nukwa dukwa alim ngatasi siram apel ada hukum mono saja ada siram apel dan nyelok-nyelok siram apel ngatasi nampu ila imar yang mencikah ala muda akan tunduk di siram apel suami senama dan kabian juga ini saking ada asnam. Lai satu bulan atau pasang bulan juga untuk kerja di dalam perorangan itu ini.